hati Bapak Kapolres Lubu Linggau yang saya hormati, Ketua DPRD Lubu Linggau dan yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kaum muslimin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa duduk bersama di rumah Allah ini melaksanakan salat maghrib, menanti salat isya, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah nikmat yang sangat agung yang sepatutnya disyukuri lebih dari segalanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengaku umat beliau. Mengaku. Adapun kebenarannya sebentar lagi kita akan tahu. Apakah kita benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita hanya orang yang pandai bermain lidah. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Para jemaah, malam ini malam Ahad. Ana sampai sekarang masih bingung kenapa Ahad jadi Minggu. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang menemukan kapan terjadinya peralihan dari Ahad ke Minggu. Kalau kita lihat semua hari itu masih berasal dari bahasa Arab atau bahasa Syriania. Itsnin, Senin, Tsulasa, Selasa, Arba'a, Rabu, Khamis, Kamis, Jumat, Jumat, Sabat, Sabtu, Ahad jadi Minggu. Makanya anak perlu nanti ada kajian dari teman-teman yang ngaji dicari itu kok bisa berubah jadi Minggu. Padahal sampai hari ini di Malaysia mereka tetap Ahad. Dan kalau kita bicara bahasa asli Indonesia ini bahasa Melayu. Ya, dari asal mungkin bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ala kulli hal, malam ini malam Ahad. Tanggal berapa? Tanggal 6. 6 tanggal 5? Tanggal 6 gitu. Nih, salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu mendahului umat yang lain. Mereka baru ganti hari Ahad kapan? Nanti jam 12 malam. Itu udah berubah. Kita malam ini udah malam Ahad. Makanya hitungan Ramadan itu kapan? Terlihatnya rembulan dan terbenamnya mentari. Itu kita sudah masuk bulan Ramadan meninggalkan bulan Syaban. Apakah kita benar umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan menjadi topik pembahasan. Tapi sebelumnya, seorang muslim, setiap muslim itu harus bangga menunjukkan dirinya ana muslim. Enggak malu. Walaupun muncul generasi-generasi yang malu kalau kelihatan keislamannya, salat sembunyi-sembunyi. Enggak enak kata dia. Kelihatan sama ulah. Ana kenal seorang pilot. Dia ngomong, "Ustaz, ana Ustaz kalau lagi pilot itu sebenarnya supir," ya, kata dia. "Sebenarnya anak ini driver, ya, cuma drivernya di atas sama." Kadang-kadang pas waktu masuk sholat, teman anak itu non-muslim. Anak menghargai dia sehingga anak gak sholat. Oh, gimana untuk menghargai dia kemudian aku gak sholat? Kalaupun sholat, anak cepat-cepat sholatnya. Subhanallah. Kita ini alhamdulillah, antum seharusnya husnudzon sama dia. enggak seudzur. Antum tinggal ngomong afwan, ana muslim. Udah masuk waktu sholat, antum gantiin bentar, tungguin bentar. Apa kira dia akan marah? Insya Allah enggak. Antum aja yang seudzur. Dan kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ana lihat kadang-kala di airport ada orang-orang dari agama Buddha umumnya, agama Hindu, mereka pakai baju kebesaran mereka, nggak malu mereka. Kita yang muslim kadang-kala malu untar terlalu menampakkan keislaman. Emangnya kenapa? Alhamdulillah agama di negeri kita ini dilindungi. Kebebasan beragama itu yang penting, kita nggak nyalah-nyalah sama orang. Nggak boleh kita nyalah-nyalah sama orang. Kita harus bangga. Kenapa kita bangga? Ada banyak hal. Yang pertama, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Di antara semua umat yang pernah hadir di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam AS, melewati Nabi Nuh, kemudian sampai Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim, terus sampai hari ini, umat yang terbaik itu umat Islam. Ustaz, apa kita bukan GR mengatakan kita umat yang terbaik? Nah, Allah yang mengatakan hal itu. Kalau antum percaya sama Al-Quran, bukan? Kalau antum percaya. Tapi kalau tidak percaya, ya sudah. Berarti mati memang bukan umatnya Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sekarang aja muncul orang-orang yang tidak pede terhadap Islam. Antum kalau tahu ketika Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol di abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Itu orang-orang Eropa bangga kalau mereka pakai gamis. Bangga. Kenapa kok bangga? Kenapa jemaah? Karena mereka ketika pakai gamis itu merasa ini budaya umat terbaik. Umat yang maju. Kiblatnya Eropa itu Timur Tengah. Sekarang kiblatnya umat Islam jadi Barat. Bangga kalau rambutnya separuhnya. Bangga kalau pakai yang ujung-ujung. Bangga kalau pakai tatu. Kita lihat tuh. Muslim. Kalau orang kafir, fadol. Muslim bangga. Dia tunjukkan tatunya. Subhanallah. Dilaknat kau itu. Kau melakukan hal itu. Kita. Masya kok ada rame-rame di mana-mana. Hah? Atas tidak terdengar, masya Allah. Ya, tafadhol yang mau turun. Kalau memang tidak terdengar, ya silahkan ibu-ibu yang tidak terdengar, karena memang kajian ini untuk didengar, bukan untuk dilihat. Iya, kalau antum ngelihat ustaznya ngomong tapi nggak ada suaranya, nggak ada gunanya. Oh, enggak semuanya enggak dengar. Sebagian dengar, ya. Oh, yang sebelah sini dengar. Ibu-ibu dengar sebelah sini. Oh, dengar. Alhamdulillah. Baik. Ingat, kita umat terbaik dan kita harus bangga sebagai umat yang terbaik. Yang kedua, kita umat yang pertama masuk surga. Dari mana kita tahu itu? Nabi kita Muhammad SAW. Yang tiap hari kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tiap hari kita ngomong ini. Berulang kali. Kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Beliau ngasih tahu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nahnu al-akhirun الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. Kita ni memang umat yang terakhir. Tapi sejatinya kita umat yang terdepan, yang pertama pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Antum enggak bangga jadi umat Islam. Jadi umat yang pertama kali masuk surga. Kemudian yang ketiga, umat Islam ini umat pertengahan. Kita adalah umat yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kita itu di tengah. Beda sama Yahudi. Yahudi tahu kebenaran, kebenaran ditinggalkan. Beda dengan orang-orang Nasara yang kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murka kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah murka? Yahudi. Wa man syabahahu. Dan siapa saja yang ikut jalan mereka, tahu kebenaran ditinggal. Waladhalin, dalilah orang-orang tersesat. Disebutkan oleh ahli tafsir adalah Nasar. Wa man syabah, dan siapa yang menyerupai mereka yang tidak mau nuntut ilmu sehingga tersesat dalam kehidupan. Dan kita umat yang akan memberikan kesaksian kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah kami menjadikan kalian umat pertengahan. Bahasanya mungkin moderat, Saudara. Enggak berlebih-lebihan, tidak meremehkan urusan agama. Di tengah. Dan antum kalau mengkaji agama Islam, lalu mengkaji agama-agama yang lain, antum akan tahu benar ternyata ini umat pertengahan. Sebagian agama mengharamkan perceraian. Islam boleh perceraian. Kalau memang sudah enggak ketemu lagi jalannya, Allah surutkan satu surat namanya Suratul Talaq. Surat At-Talaq. Kadang-kadang kita muslim enggak pernah tahu kalau di Al-Qur'an ternyata ada surat At-Talaq. Masalah perceraian dibahas. Kapan harus bercerai kalau memang itu harus terjadi? Enggak mungkin kalau rumah udah seperti neraka. Nggak boleh cerai, tetap. Kata, nggak mungkin dipertahankan. Kesian anak-anak. Tiap hari melihat bapak ibunya ribut. Allah turun. Tapi dalam Islam, Allah mengatakan, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau sudah sampai masa iddahnya mau habis, kalian balik sama istri kalian, rujuk dengan cara yang baik. Atau kalian pisah dengan cara yang baik. Insya Allah kalau rujuknya baik, tolaknya baik, dampak-dampak negatif dari perceraian itu akan berkurang. Islam ngajar. Sholat oke, berdiri. Gak kuat, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Wudhu, nah dalam Islam orang yang mau sholat harus wudhu. Tapi kalau gak ada air gimana? Atau sakit, tayamum. Subhanallah jemaah. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya umat Islam akan menjadi saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bercerita. Beliau mengatakan, yaji'u Nuh wa ummatuh. Fayaqulu Allah azza wa jal, hal ballaghta? Nabi Nuh akan datang bersama umatnya. Kita tahu umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Hanya sedikit yang selamat dari mereka, dari orang yang beriman. Anaknya Nabi Nuh pun Kan'an disebutkan tenggelam. Setelah itu Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh untuk Nabi Nuh alaihissalam. Nanti didatangkan Nabi Nuh untuk disidang. Ditanya Nabi Nuh, hal ballaw, apakah engkau sudah menyampaikan kepada umatmu? Apa kata Nabi Nuh? Naam, ay Rabb, iya aku sudah sampaikan kepada umatku. Fayaqulu li ummatihi. Lalu Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku? Apa kata-kata kaumnya? La ma ja'ana min nabi. Enggak ada satupun nabi yang datang kepada kita. Bayangkan umatnya mendustakan. Lalu ditanya, Nuh, gimana sekarang? Man syahidalah. Lalu siapa yang jadi saksi kalau engkau sudah menyampaikan? Apa kata Nuh alaihissalam? Muhammadun wa ummatuhu. Yang jadi saksi buat aku, Muhammad bersama umatnya. Maka didatangkan Nabi Muhammad bersama kita untuk menjadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada umat. sifatnya. Kenapa? Karena itu iman kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara utusan Allah, enggak. Dan kita yakin Nabi Nuh sudah menyampaikan, bahkan dalam kitab kita ada surat namanya surat Nuh alaihi salam. Di situ kita adalah umat terbaik, jadi saksi nanti. Karena kita tahu saksi itu bukan orang main-main, ya, kecuali saksi palsu tentu. Kemudian umat Islam memiliki keistimewaan softnya seperti softnya malaikat. Soft kita sholat itu seperti soft malaikat. Kalau antum kepingin tahu bagaimana malaikat bersoft, ya antum lihat softnya yang benar tadi, bukan yang bolong-bolong. Orang kadang-kala sholatnya, softnya ada jarak satu sama saudara. Kenapa sih? Engkau ada masalah apa sama saudaramu sehingga tidak mau menempelkan kakinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusawwuna shufufakum." Kalian benar-benar rapikan, luruskan saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuh. Kalau enggak, Allah akan jadikan hati kalian saling bertikai. Jarak di saf itu berarti kita lagi enggak ada, lagi ada masalah sama saudara kita. Maka Nabi itu benar-benar memperhatikan saf para sahabat. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fuddilna 'alannas bi salam." Kita dimuliakan, diistimewakan atas umat yang lain dengan tiga hal. Yang pertama, ju'ilat shufufuna ka shufufil malaika. Shaf kita seperti shaf malaikat. Antum kalau lihat di Masjidil Haram ya, ketika qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, lalu Syekh Syuraim atau Syekh Sudais mengatakan, "Istau wa'tazilu." Itu 1 juta lebih manusia merapikan shaf mereka. Ada ketua peletonnya. Satu peleton berapa jemaah? 30. Ada ketua peleton enggak pakai kompi berapa lagi? Lebih banyak lagi. Enggak pakai, tinggal satu mengatakan istau langsung rapikan shaf. Tapi ada orang-orang yang tidak mau rapat sama saudaranya. Ada apa kah? Di depan Allah sama. Kaya miskin gak ada bedanya. Mungkin yang miskin itu yang kakinya hitam, yang kau mungkin kakinya putih, mungkin yang itu masuk surga lebih dulu. Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang terbaik di antara kalian adalah yang bertakwa. Itu umat Islam. Jadi yang pertama dimuliakan dengan shofnya seperti shof malaikat. "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran." Dijadikan bumi itu masjid dan tanah sebagai alat untuk bersuci. Kalau enggak ada air pakai tanah. Hidup. Kita mau sholat di mana aja. Kita mau sampai jalan, ana subhanallah kalau melihat kadang kala di beberapa daerah di Indonesia alhamdulillah banyak masjid di pinggir jalan. Tapi ada daerah yang perjalanan jauh enggak ada masjid. Udah turun sholat di sebelah. Kalau enggak ada masjid itu juga jadi masjid itu nanti. Kemudian di antara keutamaan umat ini yang ketiga, wa uqitu akhir suratil baqarah fa hunna min kanzi tahtil arsy. Dan aku dikaruniai akhir surat al-baqarah, itu amanah rasul yang disyariatkan dibaca sebelum tidur. Itu adalah harta tersimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan umat Islam ini juga ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kriteria mereka? Gimana kasih dia? Masya Allah. Nah, 4 kriteria ini. Kurang 1, gak ada dia. Iya, 4 kriteria. Fadol. Tidak minta dirukyah. Nah, yang kedua, kayaknya 1 doang. Mana kasih yang kecil dia? Nah, okay, di situ. Fadol. Tinggal 3. Angkat suaranya. Memberi salam. kayaknya bukan itu. Tunggu dulu, beri salam terus. Apa? Memberi makan orang lain itu hak, bukan hak yang kita bicarakan. Tapi kenapa orang ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Apa amalan mereka itu? Ada 4 amalannya. Nah, yang itu. Ya, berdiri. Pertama, tidak minta diruqyah. Kenapa? Masya Allah, make-make-nya kasih kesan. Dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, nasib sial atau yur. Nah, satu lagi. Kenapa? Kalau syirik jelaslah. Satu lagi. Masya Allah, kayaknya hadiahnya cari yang lebih kecil. Nah, kayaknya di sini nanti dapat jawabannya. Nah, satu lagi. Masya Allah, hadiahnya kecil ya, Bang. Karena tinggal satu ini. Nah, ini. Nah, khabar. Apa? Orang yang mati syahid. Tinggal satu sifatnya. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana kasih lantur. Maaf miskin kasih kepada dia. Baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Humul ladina la yastarqun wa la yattawun wa la yatatawayyarun wa ala rabbihim yatawakkal." Mereka tidak bertatoyur, percaya sama nasib sial. Kadang kala kesandung depan rumah, kayaknya mau ada musibah. Tahu dari mana tuh? Itu musibahnya kok kesandung. Kadang-kadang melihat ada burung gagak, kayaknya ada yang mau mati. Nah, ada kayak gitu. Mereka tidak minta dirupiah, mereka tidak berobat dengan kayu, dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh 4 di antara sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik jemaah. Masih banyak lainnya, tapi kita akan masuk kepada pembahasan kita. Bahwasanya kita ini mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja tanda-tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak hadis yang menceritakan bahwa Nabi alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Hadis itu modelnya laisa minna, bukan dari golongan, bukan dari umat. Karena kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam akan menanti kita di telaganya nanti di padang mahsyar. Beliau mengatakan ana faratukum fil hum. Aku menanti kalian nanti di telaga. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hadis kalau kita baca itu dimulai dengan ucapan laisa minna au laisa minni, bukan dari aku, bukan dari orang kita. Jadi kalau antum nanti melihat ternyata ana ustaz kayaknya melakukan hal ini, berarti ana bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi mengatakan laisa minna. Yang pertama, antum bawa pulang nih, kemudian antum cek ana termasuk enggak dari yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jadi yang mulai paling ringan, membaca Al-Qur'an tanpa tajwid. Ada orang baca Quran ngawur baca seenak hatinya sendiri dengan gaya-gaya yang tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk dari golongan kita yang tidak membaca Al-Quran dengan irama yang baik, dengan tajwid. Ada di antara kita. Jadi imam kadang-kala bacaannya menjadikan makmum itu enggak enak dengan kedengarannya. Seharusnya seorang yang membaca Al-Qur'an membikin makmum itu cinta sama Qur'an. Tapi kalau imamnya salah-salah tajwidnya, kita kadang-kala salat, ya Allah salam pilih masjid namanya. Tapi udah kadung salat ini. Hati-hati. Seorang muslim harus belajar jadi. Kalau kau mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ya baca tu Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au addan ala sayyidi. Bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang merusak hubungan suami istri. Dua orang yang baikan tahu-tahu kita hasut, kita adu domba, apalagi suami istri. Berapa banyak orang menyebabkan perceraian antara suami istri. Tuh, kata Nabi SAW, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Seorang muslim itu kalau suami istri ribut, seharusnya engkau memperbaiki, bukan malah merusak. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ingat juga, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau curhat jangan sembarangan orang yang dipilih teman curhat. Kadangkala kita curhat, adulah suamimu memang enggak benar, kau cepat cerai, kau insya Allah masih banyak yang mau. Itu udah merusak. Seharusnya katakan, insya Allah suamimu masih bisa diperbaiki, coba kau melakukan ini, melakukan itu, bukan malah merusak. Pernah suatu hari Abu Muslim Al-Khawlani kalau enggak salah, dia masuk rumahnya, istrinya ngomong, wahai suamiku, cobalah kau ngomong sama khalifah, kau kan dekat sama pejabat pemerintah, cobalah supaya kita dibantu sama pembantu yang bantu urusan rumah kita. Kata orang ini, kok berubah? Lalu dia ber, Allahumma a'mi basara man afsada zawjati aw kama qala. Ya Allah, butakan orang yang merusak istri. Istri enggak ada masalah, tahu-tahu pulang nuntut sesuatu. Berarti ada yang bisikin. Ternyata ada seorang wanita yang datang ke tempat istrinya mengatakan, kau itu punya suami yang dekat sama pejabat. Kenapa enggak kau suruh suamimu minta sesuatu, pembantu lain membantu kepada. Langsung untuk orang buta dia. Didoakan sama suami. Karena dirusak suami orang. Yang awalnya enggak ada masalah, yang awalnya hidup harmonis. Tapi sudah ada mulai kau seharusnya minta ini, minta itu. Itu merusak. Dan itu bukan dari umatnya Rasulullah SAW. Itu yang keberapa? Antum itu. Yang kedua. Yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man ghasy. Bukan dari golonganku orang yang nipu. Negeri muslim itu seharusnya enggak ada tipu menipu. Di sini kadangkala Islam itu jadi jelek gara-gara oknum dari umat Islam yang melakukan tindakan-tindakan tidak islami. Padahal dalam Islam enggak boleh nipu. Di pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke pasar. Beliau juga sidak pasar jemaah. Datang ke pasar. Ngelihat ada orang jual buah, bagus buah. Beliau masukkan tangannya ke dalam buah itu. Beliau tanya, "Ini kenapa basah di bawahnya? Kenapa kok basah?" Apa kata pedagangnya? "Asabatu sama." Kena hujan Rasulullah sallallahu. Nabi mengatakan, halla ja'altahu fawqa. Kenapa kau enggak taruh di atas yang kena hujan itu? Sehingga orang tahu kalau ini rusak. Lalu beliau mengatakan, man ghasya falaysa minna. Orang yang nipu bukan dari kelompok. Kita kadang kalah jemaah, kalau teman yang beli enggak nipu. Artinya model antum jualan HP counter, HP bekas. Ada sahib datang, aku mau beli HP ini. Berapa nih? Aduh jangan, gak bagus HP ini. Karena sahib datang orang lain, Nana mau beli HP ini, gimana? Masya Allah, gak ada yang lebih bagus dari ini. Anda baru dapat, Anda kasih harga khusus buat ini. Bohong. Dan itu terjadi penipuan di pasar-pasar. Na'udzubillah. Kalau yang terjadi jamaah, Ana baca, dengar, ngelihat katanya dari daerah Jambi sama Palembang nih, itu banyak kiriman daging babi hutan ke Jakarta. Kiriman bertonton. Yang jual muslim. Daging sapi 100% murni. Jadi kadang-kadang dipotongin daging celeng. Celeng bahasa Indonesia. Tahu celeng? Hah? Bahasa Jawa, insyaallah. Bahasa Indonesia apa? Hah? Babi hutan. Bagong. Betul. Iya, itu terjadi. Nipu nih. Kau nipu ngasih makan saudaramu yang haram. Gimana dosamu? Kau makan sendiri tahu, maksudnya doanya orang yang makan haram itu enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kau ngasih makan orang yang haram? Ini penipuan yang sering terjadi. Dan terus ana lihat capek pemerintah kita ngurusin yang kayak gini. Kenapa? Karena orang Islamnya enggak belajar Islam yang benar. Seharusnya diajari, bukan termasuk umat Islam dong. Kemudian yang jual bakso. Na'udzubillah. Bakso campur daging babi. Yang beli umat Islam, yang jualan umat Islam. Na'udzubillah. Kemarin lagi ada berita sate kambing campur anjing. Kambingnya 1 kilo, daging anjingnya 2 kilo. Dicampur. 3 tahun muslim yang melakukan. 3 tahun dia melakukan hal itu. Baru ketahuan berapa ribu orang yang makan. Maka penipuan ini disinilah kita perlu memberikan pencerahan kepada orang-orang Islam yang mengaku Islam. Kalau itu kalau muslim, kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan termasuk umat kita. Kelompok kita mereka yang menipu. Apa saja bentuk penipuan tersebut. Dan berulang kali kita melihat penipuan-penipuan itu, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah, ada seorang sahabat yang dia itu pernah membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Artinya siapapun orang Islam, dia akan memberikan nasihat. Namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajjar. Pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Kau beli kuda. Kau pasal dapat kuda bagus, harganya 300 dirham. Dia bawa, bos dapat 300 dirham. Dilihat sama Jarir, kayaknya kudamu ini bisa 400 dirham. Tuh bayangin nanti, ada orang nawar ke atas. Orang benar apa enggak? Orang benar tuh yang nawarnya ke atas. 300 ditawar 400, gimana kalau 400? Kau mau? Dan dia, ya mau lah, siapa yang gak mau. Dilihat lagi, kudamu ini bisa 500. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, kita mohon kepada Bapak Sekda untuk duduk di samping ana nih, Masya Allah. Gimana nih beliau ini? Nah, fadal Pak, kita kalau didampingi sama itulah umaro dan ulama ini, kalau duduk bersama, Masya Allah, negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Insya Allah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Tafadhal. Sampai mana ya, Mak? Kuda, Masya Allah. Nah, ditawar 500, tawar 600, sampai 800. Dibayar 800. Anak buahnya yang dapat harga 300 bingung. Bos, gimana? Anak dapat harga murah, kau beli dengan harga mahal. Apa kata Jarir bin Abdullah Al-Bajri? Antum baca tuh sejarah Jarir bin Abdullah Al-Bajri. Dia itu sahabat yang ganteng. Pernah Rasulullah SAW lagi duduk di masjid, beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan, tahu-tahu semua sahabat melihat ke pintu. Melihat ke pintu. Datang Jarir bin Abdullah. Jarir merasa gak nyaman dilihatin sama orang semua. Hal qala fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'. Apakah Nabi tadi menyebutkan tentang aku? Iya. Beliau mengatakan sayadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang ada usapan malaikat di wajahnya. Akhirnya Jarir mengatakan kepada anak buahnya, bayatu Rasulullah SAW. Aku telah membayat Nabi SAW alan nushi li kulli muslim, agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Enggak nipu orang Islam. Jadi tahu ini orang mungkin enggak tahu barang. Kan ada orang enggak tahu barang. Kita paling senang kalau orang enggak tahu barang. Alhamdulillah dapat harga murah nih. Dia enggak ngerti sama barang. Datang kemudian dari kepolisian. Tangkap. Kau tahu barang ini harganya 2 juta, kau beli 500. Barang curian. Iya. Seharusnya kau beli dengan harganya, enggak ada masalah. Kita memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ingat, yang menipu bukan dari kelompok, bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'ah al-jahiliyah." Bukan dari kelompok kami, bukan dari umat kami yang kalau sedih, yang kalau kena musibah dia memukuli pipinya, meratap, menyobek bajunya. Kadang kalau ada wanita ditinggal mati anaknya, ditinggal mati suaminya, tahu-tahu dia sobek bajunya ini itu, dia pukuli wajah. Laisa minna, ingat, bukan dari kelompok kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu, seorang mukmin ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah dicatat, jemaah. Kalau Allah tentukan kita sakit kena stroke, ya udah diterima. Ustaz, tapi enggak enak. Betul. Nggak enak sakit itu. Namun kalau engkau memandang kepada positif penyakit, selesai. Apa positif penyakit yang menimpa kita? Menghapuskan dosa-dosa kita. Membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kena musibah, kita langsung ingat, ya Allah. Saudara meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Yang meninggal fulan. Yang kita omongkan inna, bukan dia. Seharusnya dia milik Allah. Enggak, inna bukan hanya dia. Kita pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, menangis boleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh putranya, mana kasih hadiah? Siapa nama putra Nabi? Ibrahim, masya Allah, fadl. Naam, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati Ibrahim, beliau meneteskan air mata. Menangis di meninggal di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Abdurrahman bin Auf heran. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qala innaha rahmah. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'ainu tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata meneteskan air, hati bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang diridai Allah jalla jalaluhu. Azan, jemaah. Kita azan dulu. Nah. Terserah. Tapi untuk softnya bisa.